Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ada orang yang sangat cerdas dengan otak brilian tapi tidak mengenal Allah. Tapi ada orang yang rajin sholat, beribadah, tapi tidak mengenal teknologi. Kedua-duanya rugi. Mereka yang cerdas itu otaknya terang, tapi hatinya gelap. Mereka yang banyak berzikir, beribadah itu hatinya terang, tapi pikirannya kelam. Dia tidak bisa menerima perubahan. Oleh sebab itu seorang ulama besar, keturunan berdarah Kurdi, bernama Badi'uz Zaman, Sa'id Nursi, dia katakan: al-ulum ad-diniyah tunirul qulub, ilmu-ilmu agama itu menerangi hati. Wal-ulum al-hadithah tunirul uqul, ilmu-ilmu teknologi, science, medis, ilmu modern menerangkan, mencerahkan pikiran. Kemudian pemikiran yang berusia 100 tahun, lahir pada tahun 1877, lebih 100 tahun yang lalu, mengkristal, dibekukan, dikuatkan, dikokohkan lagi, ditancapkan ke dalam pikiran orang beriman oleh Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi, berdarah Palestina tapi bisa mengajar di Connecticut Temple University. Menurut dia, Islam tidak bangkit karena membunuh orang yang tidak seakidah. Islam tidak akan bangkit hanya dengan meledakkan kedutaan Amerika. Islam tidak akan bangkit hanya dengan memusuhi orang yang tidak seagama dengan kita. Islam akan dihormati, dimuliakan ketika dia bisa mewujudkan dalam hati yang berzikir tumbuh juga otak yang berfikir. Keseimbangan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual, lalu kemudian itulah yang dibulirkan menjadi integratif kurikulum. Alhamdulillah, pemikiran itu sudah sampai ke negeri kita. Hari ini kita bisa melihat ketika orang pertama kali menginjakkan kakinya ke universitas yang megah, mewah dan berkualitas ini, fakultas pertama yang dilihat adalah fakultas ekonomi. Karena memang ekonomi lah yang akan membangkitkan harkat martabat. Sayyidina Ali mengatakan, kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Oleh sebab itu, maka Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim ingin ke depan bangkit ekonom-ekonom yang otaknya terang tapi juga hatinya berkilau cahaya. Kalau dia kaya bukan karena mengejar dunia, dia akan menyekolahkan anak yatim, fakir miskin, hartanya kebunnya sejauh mata memandang, tapi bukan untuk memperturutkan hawa nafsu. Dia akan memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu, berbagi. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Apakah mereka yang lulusan dari fakultas ekonomi dan ilmu sosial itu nanti akan paham agama? Ya, 6 SKS semester 1, 2 dan 3 mereka dibekali bahasa Arab. Mereka akan bisa membaca kitab, mereka juga canggih dalam bahasa Inggris, mereka bisa berkomunikasi, mereka bisa bersaing dalam persaingan ekonomi global. Dari Timur Tengah mereka akan bisa berkata ahlan wa sahlan. Dari Barat tak sanggup orang lain menampung, mereka sudah berada di depan pintu. Setelah itu melangkah kaki menuju fakultas psikologi. Bagaimanapun juga materi itu penting, tapi Islam tidak hanya mengajarkan materi. Ketika orang berkaca di depan cermin, apa yang dia katakan? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana fisikku sudah sehat, ekonomiku sudah mapan, tapi perbaiki juga yang tidak tampak oleh mata. Islam mengajarkan ada zahir, ada batin, ada fisik, ada metafisik, ada yang tampak, ada yang tidak tampak, ada yang bisa dicerna oleh akal, tapi ada yang tidak. Hari ini orang terjebak pada psikologi Barat yang mempertuhankan akal. Apa yang dikatakan oleh Sigmund? Sesungguhnya Tuhan tidak pernah menciptakan manusia, manusialah yang menciptakan Tuhan. Ketika dia terbentur menghadapi cobaan pukulan hidup, lalu dia termenung sejenak, akhirnya dia hampir gila, lalu dia pun berhalusinasi, berimajinasi bahwa ada di sana yang maha hebat, dia adalah Tuhan. Tapi kemudian psikologi itu diislamkan, aslamatul ma'rifah, islamisasi ilmu pengetahuan. Apakah anak-anak alumni fakultas psikologi itu akan menjadi sekuler, liberal, benci kepada agama, memusuhi Tuhan? Tidak, karena mereka di samping belajar psikologi, setidaknya ada 6 mata kuliah yang bersarang di kepala mereka: Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, akhlak tasawuf. Mereka tidak akan memusuhi tasawuf. Man safa qalbuhu lillah, orang yang suci hatinya karena Allah. Bila tidak suka dengan istilah tasawuf, pakai istilah lain, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamahu fujuraha, Allah berikan jalan fujur, hasad, dengki, sum'ah, riya, takbur, angku sombong, busuk hati. Tapi juga di sana mereka belajar seperti yang diajarkan oleh Abu Amin Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah, bertepatan dengan 1111 Masehi. Tazkiyatun nafs, tahalli, kosongkan hati dari segala penyakit yang membusukkan hati dan pikiran. Setelah dia bersih, tahalli, isi dia dengan zikir, isi dia dengan qanaah, isi dia dengan tawadhu, isi dia dengan ridha, isi dia dengan mendekatkan diri kepada Allah. Setelah tahalli, tahalli, setelah tahalli tajalli, Allah akan melihatkan kuasanya ke dalam hati seorang hamba. 11 tahun lamanya Al-Ghazali merenungkan kuasa Allah, sampai akhirnya orang bertanya, "Hai Ghazali, apa itu ma'rifah?" Apa jawab Al-Ghazali? "Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdihi," cahaya yang ditembakkan, ditancapkan ke dalam hati seorang beriman. "Man lam yaj'alillahu lahu nuran famalahu min nur," siapa yang tidak diberikan cahaya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Yang pertama kali gelap bukan mata. "Innaha la ta'mal absaru," yang gelap itu bukan mata, "walakin ta'mal qulubul lati fis sudur," yang gelap itu adalah dada yang di dalamnya ada cahaya. Tapi apa mau dikata, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Laknat bukan bagi orang yang sakit, kutukan bukan pada orang yang sedang fakir miskin, tapi laknat datang pada orang yang hitam gelap hatinya. Khatamallahu ala qulubihim, pertama kali terkunci hati. Wa ala sam'ihim, menular ke telinga. Wa ala absarihim ghishawah, kemudian mata mereka pun tertutup. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, sempurnalah laknat Tuhan. Summum bukmun amyun fahum la ya'qilun, mereka tak didapat diajak berpikir, bermusyawarah, menentukan langkah ke depan. Begitulah Universitas Islam Negeri mengajarkan agent of change, agen-agen perubahan ke depan, hebat dalam bidang ekonomi, tapi juga psikologinya mesti Islam. Tapi itu semua tak bermakna tanpa dasar agama yang kuat. La in asyrakta, kalau engkau syirik, rusak akidahmu, La yahbatanna amaluka, segala amalmu akan hilang, tak berguna. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, mereka yang dulu di dunia pernah berbuat baik, segala amalnya kami tampakkan di depan mata mereka. Ini sekolah yang kau bangun, ini anak fakir miskin yang kau bantu, ini perbuatan baikmu. Faja'alnahu haba'an mansura, tapi apa mau dikata, amal itu berubah menjadi debu yang dihembus angin, tak bermakna. Oleh sebab itu pokok pangkal dari segalanya adalah usul din, usul dasar agama. Taraktu fikum amrayni, hadis riwayat Malik dalam kitab Muwatta, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Taraktu fikum amrayni, kutinggalkan tidak banyak, dua perkara saja. Intamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadhillu abadan, selamanya kalian tidak akan sesat. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man yashba'li, siapa yang hidup sesudah aku nanti, fasayarawna ikhtilafan kathira, mereka akan melihat banyak ikhtilaf, kontradiktif. La tanaza'u, jangan berkelahi. Fatafshalu, kalian akan gagal. Watadhabari hukum, kalian akan kehilangan semangat, spirit. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah. Ikta, ilmu Al-Quran dan tafsir Al-Quran, hadis, jurusan hadis, fokus mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerangi orang-orang yang mengingkari sunnah. Tapi di samping itu juga mereka fasih dalam pemikiran-pemikiran Islam, mereka tidak jumud, mereka tidak beku. Dalam satu hembusan nafasnya dia bisa berkata, qala al-Ghazali, qala al-Imam al-Haramain, qala al-Juwayni. Tapi juga mereka bisa berkata Socrates, Aristoteles, Demokritos, Thales, karena mereka belajar pisau-pisau analisa dalam filsafat Islam. Betapa Islam pernah menjadi mercusuar, pencerah. Mereka yang membangun peradaban Barat berhutang budi pada peradaban Islam. Betapa dia yang disebut second teacher, guru kedua. Kalau Aristoteles dikatakan guru pertama, maka yang bisa menerjemahkan pemikiran-pemikirannya adalah Al-Farabi, Avicenna, Ibn Sina, Averroes, Ibn Rushd. Sampai saat ini buku mereka dibaca, ditulis, diteliti. Universitas ini tidak ingin kehilangan nostalgia masa lalu, maka itu terus disampaikan, tetap dengan kerangka koridor Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dilanjutkan bahwa kita hari raya kurban memotong kambing, saat akikah anak memotong kambing, pada saat walimah memotong kambing, tapi ternyata kambing kita beli dari orang lain. Maka untuk memenuhi ini semua, Faper Tapet, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Gemah Ripah Lojenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, Untayan Zamrud Katulistiwa hijau, tapi mana tanam-tanaman ternak kita? Alumni-alumni akan lahir beternak kambing, bercocok tanam. Allah setiap kali bercerita dalam Al-Quran selalu berkata tentang tanaman, bercerita tentang akidah, asluha, akarnya tunggal menghunjam ke tanah, wa far'uha fis sama, cabangnya sampai mencakar langit. Bercerita tentang akidah, tapi yang dicarakan adalah pokok kayu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mereka yang bersedekah di jalan Allah, kama salih habbah, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan tujuh bulir, tujuh cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap bulir ada 100 biji, satu biji akan menjadi 7 cabang, satu cabang ada 100 akan menjadi 700. Kenapa ketika bercerita tentang akidah, bercerita tentang pokok kayu? Kenapa bercerita tentang sedekah, bercerita tentang pokok kayu? Padahal Nabi ini bukan tinggal di iklim tropis, dia tidak tinggal di tepi Sungai Nil, dia tidak tinggal di Indonesia, dia tinggal di Jazirah Arab yang perlu tanaman air. Tapi Allah ingin agar umat ini bercocok tanam. Ilmunya harus ada. Idza usidal amru ila ghairi ahli, kalau diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tantazir sa'ah, tunggu kehancuran, tunggu kebinasaan. Ilmu bercocok tanam tetap ada di kepala mereka. Mereka akan pulang ke kampung halaman. Mereka bukan menjadi insinyur sombong angku di belakang komputer, hanya di dalam kantor saja. Mereka akan bercocok tanam, mengembangkan ekonomi umat sehingga pedesaan akan bangkit. Di sisi lain mereka akan membangkitkan peternakan, pertanian. tapi di sisi lain mereka akan menjadi imam di masjid-masjid mereka. Mereka akan menyampaikan khutbah, kata-kata mereka didengar, karena mereka adalah para entrepreneur umat. Dari mana mereka berasal? Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dilanjutkan, ini mesti ada hukum. Tidak hanya sekedar ekonomi, bicara tentang hukum Islamic law, hukum Islam. Islam itu terdiri dari tiga. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Maka syariah, fakultas syariah, syari jalan raya yang lebar dan luas. Siapa saja yang melewati jalan itu akan selamat. Di fakultas syariah mereka belajar tentang muamalat, bagaimana janji, hutang piutang, gadai menggadai. Mereka akan belajar tentang bagi hasil mudharabah, permodalan syariah murabahah. Mereka juga belajar tentang siasah syariah, kitab politik yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi pada tahun 450 Hijrah, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Mereka juga belajar tentang jinayah, as-sariq was-sariqatu, pencuri laki-laki dan perempuan, faqta'u aydiyakuma, potong tangan mereka, az-zaniyatu az-zani, pencuri pezina perempuan, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk mereka 100 kali. Kalau sudah menikah, as-syaikhu was-syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau mereka berzina, farjumuhum al-batta, rajam, pakai batu sampai mati. Itu dipelajari dalam satu jurusan khusus, sehingga ketika mereka terjun di masyarakat, mereka menjadi orang-orang yang mencerdaskan, mencerahkan dengan pengetahuan yang sempurna. Di mana mereka punya ilmu pendidikan pedagogik, mereka mesti kenal siapa audiens mereka, siapa yang akan mendengar kajian mereka, bagaimana kalau bicara di tengah orang tua, bagaimana kalau audiens mereka anak muda. Fakultas tarbiyah, mereka tidak hanya sekedar pengajar, mereka tidak hanya sekedar pengedar ilmu, tapi mereka adalah murabbi, tarbiyah pendidik, tarbiyah pengayom, tarbiyah pelindung. Berapa banyak sekolah Islam terpadu, sekolah Islam yang membawa nama Islam, tapi belum terukur, belum teruji. Ini menjadi laboratorium agama, laboratorium pendidikan. Semua yang membuka sekolah, mereka mesti melihat studi kelayakan. Layakkah orang ini menjadi guru? Layakkah ini sebagai lembaga pendidikan? Di mana standar itu? Sedangkan perusahaan yang bercerita tentang profit, harus ada ISO, harus ada standar klasifikasi. Bagaimana dengan mendidik anak-anak? Yang kita didik adalah kepalanya. Kalau orang yang membangun jembatan itu salah, maka mungkin akan terjadi keretakan, tiang akan tumbang, nampak. Tapi bagaimana kalau kerusakan itu di kepalanya? Mengkritisi ajaran Islam, bukan mengkritisi problematika umat yang diberikan solusi oleh Islam. Fakultas tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran, akan lahir anak-anak umat Islam yang dalam kepalanya ada fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Tapi juga dalam satu hembusan nafasnya, dia hafal Al-Quran, hafal hadis Nabi, mengerti fikih halal haram. Juga adalah anak-anak yang hebat dalam bidang bahasa Arab, karena kunci dari segala referensi adalah Arab. Man 'arafa lughata qaumin amina makrahum, siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka mereka akan menguasai dunia. Cukupkah ini sebagai ilmu pengetahuan yang hanya disebarkan di lokal, di kelas, di masjid? Berapa orang yang datang salat Jumat? Berapa yang mendengar? Berapa yang fokus? Berapa yang bisa menyampaikannya kepada umat? Ini tidak bisa dibatasi oleh ruang kelas, tapi ini mesti direkam, mesti dimanfaatkan ilmu teknologi. UIN Suska, Saintek, Sains dan Teknologi, mereka berkutat dengan kabel, laptop, komputer, alat merekam, multimedia, internet. Tapi mereka mampu menulis skripsi dalam bahasa Arab. Mereka dapat menginformasikan segala pengetahuan. Dan itu semua karena apa? Karena semua berdasarkan titik satu kesamaan. Akhirnya terwujudlah integrated curriculum, kurikulum yang mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan dan sains. Puncak dari ilmu ini adalah mereka akan berkata, Rabbana, ya Allah, ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Faqina adzaban nar, selamatkan kami dari api neraka. Menjadi ekonom, mereka akan berkata, selamatkan kami dari korupsi. Menjadi orang yang ngerti hukum, mereka tidak akan membela orang yang salah.